Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, azza man qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ardi wa ma'wahumun nar wa la bi'sal masir. Sahabat inspiratif rahimakumullah, pendengar RRI, kembali kita dalam ruang dengar penyejuk hati kita. Insya Allah dari ayat ke ayat yang kita baca sejuk hati kita sehingga total keimanan kita, dan kemudian segala amal ibadah kita dapat kita terjemahkan dalam dimensi sosial. Kita santun kepada tetangga kita, santun terhadap sesama, dan insya Allah kita suka berderma. Pada hari ini kita sampai di ayat 57 surah An-Nur, surah ke-24 juz ke-18. Allah berfirman seperti yang telah kita bacakan tadi, la tahsabannal ladzina kafaru, janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur terhadap nilai-nilai Allah yang telah dipaparkan dalam Al-Qur'an, mengingkari, menutup tabir hatinya terhadap kebenaran itu, mereka mu'jizina fil ardh, luput dari sisaan Allah di muka bumi. Wala tahsabanna, jangan kira-kira bahwa mereka luput. Saat ini kita melihat persis bagaimana proses peradaban di dunia dari tahun ke tahun, dekade ke dekade, yang saat ini kita kenal dengan beberapa istilah ya, negara maju, negara berkembang ya kan, dan negara tertinggal. Ini adalah istilah-istilah yang dibangun dalam sebuah proses peradaban. Allah mengatakan di sini, siapapun yang berlaku kufur terhadap nilai-nilai kesalehan, nilai-nilai kemaslahatan seperti yang telah digambarkan oleh Allah dan Rasul-Nya di surah An-Nur ayat ke-54, 55, dan 56. Bagaimana konsep ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah itu diterjemahkan dalam kesolehan vertikal dan kesolehan sosial. Kita lihat saat ini, bagaimana kemudian krisis ekonomi, krisis politik, krisis keamanan yang terjadi di muka bumi ini, itu merupakan salah satu bentuk dari konteks nyata ayat ini. Ini masih bicara pada konteks di dunia. Bagaimana kemudian orang-orang yang tidak soleh, yang tidak bermaslahat dengan eksploitasi alam, maka kemudian yang jadi korban adalah kita semua dengan adanya bencana banjir, ya kan, bencana tsunami. Dan ini adalah proses bagaimana kemudian alam itu mampu menerjemahkan siksa Allah ketika orang-orang di muka bumi tidak soleh, tidak bermaslahat untuk yang lainnya, tidak beriman kepada Allah secara vertikal, dan tidak soleh secara dimensi sosial pada masyarakat. La tahsabannal ladzina kafaru mu'jizina fil ardh. Hal ini yang mungkin dapat tergambarkan dalam kehidupan orang-orang yang notabene menilai hidupnya sukses, cuman kita tidak melihat bagaimana kemudian dia jatuh dalam kegagalan yang disebabkan oleh korupsi misalnya, kegagalan yang disebabkan oleh narkoba misalnya, kegagalan yang disebabkan oleh kecurangan misalnya, sehingga relasinya tertutup dan akhirnya pailit perusahaannya. Kita tidak melihat bahwa ini sebuah siksa, itu siksa bagi mereka yang nyata di bumi ini. Tapi Allah ingin menambahkan, itu belum ada apa-apanya, sehingga Allah melanjutkan, wa ma'wahumun nar. Maka Allah mengatakan di sini, sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka. The real kegagalan mereka, the real siksaan itu nanti. Di dunia ini masih ecek-ecek, kurang lebih begitu. Entar terminal akhirnya itu di neraka. Jadi bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, tidak beriman, tidak beramal soleh, insya Allah nanti itu kita sebenarnya proses pendekatan kita kepada terminal akhir, yaitu neraka. Dan Allah menegaskan, wala bi'sal masir, itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Lihat bagaimana kita menuju kepada seburuk-buruknya tempat itu. Mari kita koreksi, mari kita cerminkan diri ini, apakah kita berada pada persentase kekufuran yang besar atau kesolehan dan keimanan yang besar pula. Dari persentase ini sebenarnya hitung-hitungannya kita sudah bisa mengukur tempat kita di neraka atau tempat kita di surga. Persis seperti anak yang malas belajar kemudian ingin juara kelas dan naik kelas. Sebenarnya anak ini sudah bisa mengukur dia juara atau dia naik kelas atau tidak. Atau seperti seseorang yang daftar kerjalah kurang lebih seperti itu, bilanglah PNS atau di perusahaan swasta. Dia sebenarnya ketika sebelum mendaftar sudah mengukur kemampuannya bahwa tidak mungkin bisa lulus karena dia tidak sungguh-sungguh menuju jalan kemenangan dan kesuksesan itu. Maka inilah kita, mari, apa kita bagian dari kufur terhadap apa yang dikatakan Allah dalam ayat ini sehingga kita nanti sampai pada terminal akhir neraka itu. Di sini ada, di studio ada Ustadz Zainal dan Ustadz Perdana. Insyaallah bisa membantu kita ya, menyampaikan kepada kita bagaimana konteks ayat ini pada hal-hal yang lebih luas dari kita pada Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fadli. Para pendengar rahimakumullah, sungguh merupakan setiap lantunan firman Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali pelajaran buat kita, menyadarkan kita bahwa di dalam kehidupan ini ada langkah-langkah yang harus kita tetap jalani dan ada cara berpikir yang harus tetap kita pertahankan dengan mengenyampingkan cara berpikir negatif yang mungkin selama ini sudah bercokol di dalam pikiran kita. Makanya di ayat ke-57 ini Allah mencoba untuk memperbaiki paradigma pemikiran kita. La tahsabanna, jangan salah kaprah, jangan misunderstanding ya, bahwa kamu menganggap ada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat maksiat, yang tidak mau taat, tidak pernah salat, tidak mau salat, tidak mau zakat, tidak mau puasa, pitoh ternyata di dalam kehidupan ini mereka kok nampaknya anteng-anteng saja. Ini paradigma berpikir yang harus dirubah karena Allah mengatakan mu'jizina fil ardi, kamu anggap mereka itu adalah orang-orang yang hidup dalam kondisi nyaman di dalam kehidupan, sebenarnya tidak demikian. Ya, mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah tidak hanya di akhirat tetapi juga di dalam kehidupan dunia. Hal yang sama pernah terjadi pada masa Qarun ya, ketika dia bergelimang harta dan kemudian orang-orang di sekitarnya mengatakan ya wai ya laitana mislama utiya Qarun innahu lazu hazin azim, seandainya kita punya harta sebagaimana si Qarun, dia adalah orang yang benar-benar sangat beruntung. Tetapi kemudian orang-orang yang beriman coba untuk mendudukkan paradigma yang salah itu dengan mengatakan وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ, celakalah kamu bahwa sesungguhnya wailakum sawa, sepahala dari Allah, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik lagi. Begitu juga di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mencoba untuk kembali mendudukkan cara berpikir kita ya sesuai dengan apa keinginan Allah Subhanahu wa taala. La tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun, jangan anggap orang-orang yang berperang mengorbankan diri mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamu anggap mereka itu rugi, tidak. Mereka tetap hidup dan mendapatkan rezeki yang begitu sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita coba untuk dikokohkan keyakinan kita bahwa segala janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan berdampak positif di dalam kehidupan kita. Dan ketika ada orang-orang yang keluar fasikun di dalam ayat sebelumnya sudah dijelaskan, mencoba untuk keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala, meniti karir dengan cara yang salah, menghalalkan segala cara, melakukan tindakan korupsi dengan cara berpikir tidak apa-apa ditangkap ya, toh juga masyarakat tidak menganggap itu sebagai suatu gambaran yang jelek, di dalam penjara juga bisa hidup enak dan sebagainya, tidak ada yang menakutkan. Mu'jizina fil ardi, mereka tidak akan pernah nyaman di dalam kehidupan ini. Atau orang-orang yang mengatakan ya lakukan saja tindakan, backing saja ke zaliman juga tidak ada masalah ya, kalau ditangkap KPK ya yang penting sudah menebarkan link, organisasi sudah sangat kuat, keluar dari penjara juga bisa lagi melakukan berbagai hal. Orang-orang narkoba juga begitu, hati-hati jangan salah berpikir karena tetap kalau melakukan tindakan kufur tidak akan berbuah baik di dalam kehidupan, saya kira itu. Iya, saya tambahkan sedikit bahwa apa yang disampaikan oleh dua narasumber di awal jelas sekali bahwa ayat 57 ini adalah merubah pola pikir, merubah mindset kita bahwa menjauhkan diri dari Allah yang digambarkan dengan kata kafaru bukan berarti keluar dari Islam semata, tetapi tidak taat kepada Allah, karena ayat sebelumnya itu menceritakan tentang ketaatan kepada Allah dan di sini kemudian dibahasakan dengan bahasa kekafiran. ada kufur nikmat, nikmat Islam yang dikufurinya dengan menjauhkan kehidupannya dari kerangka Islam, atau kharijul millah, kufur dalam arti keluar dari Islam. Dua kategori ini menyebabkan manusia menderita dan mendapatkan murka Allah, tidak saja di akhirat tapi juga di dunia. Maka di sini dikatakan pola pikir itu, pola pikir kekafiran yang dibangun tidak dapat melawan Allah di dunia. Mu'jizin berasal dari kata ajaza, do'afa, mu'jizin Allah, melemahkan Tuhan. Jangan pernah pikir manusia dapat mampu melawan Allah. Jangan pernah berpikir bahwa kita dapat melawan dan melemahkan Tuhan. Itu pola pikir yang sangat jauh. Ketika ada seorang tidak puasa, tidak sholat, dan dia berkata kutipu Tuhan, sebenarnya dialah telah menderita. Ma'wahumun nar, dia tempatnya di neraka. Artinya dia berada di tempat yang menderita, hatinya terbakar. Walaupun kehidupan terlihat mewah, tapi sebenarnya rumah tangganya morat-marit. Karena apa? Karena memang itulah janji Allah dan itulah yang terjadi. Di akhirat sudah pasti, dan itu tempat yang paling buruk dan menyedihkan. Baik, syukran Ustaz Perdana, syukran Ustaz Zainal. Kembali kita ingin menegaskan bahwa bagaimana kemudian Allah juga berfirman buat orang-orang yang memberi kesesatan terhadap sebuah keberuntungan. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah yang sering mungkin kita dengar, ulaika allazina istaru ad-dhalalata bil huda famara bihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. Mereka tidak beruntung dengan cara-cara yang sesat itu, dengan cara-cara gelap itu, dengan cara-cara cukong, dengan cara-cara KKN, dengan cara-cara zolim, dengan cara-cara yang menghalalkan segala cara, tidak menang dan mereka tidak mendapat petunjuk. Allah menegaskan bahkan pada ayat setelahnya, masaluhum kamasalil ladzi istaqada nara falamma adu'at ma haula zahaballahu binurihim fatarakum fi dhulumatin la yubsirun. Mereka seperti memercik api saja kesuksesannya. Jadi kita jangan silau dengan api yang seperti lilin itu terhadap kesuksesan di sekitar kita, bahwa sukses dan besar itu hanya dinilai dari harta yang dimilikinya. Ingat, pada session sebelumnya kita katakan sukses itu dengan siapa, bukan sukses dengan apa. Pemimpin yang besar bukan pemimpin yang memiliki banyak harta adalah pemimpin yang hebat, tapi pemimpin yang besar adalah pemimpin yang mampu memberikan sebanyak-banyaknya untuk kemaslahatan bangsa dan negaranya. Itulah pemimpin. Tidak perlu kita presiden yang kaya, kita perlu presiden yang adil, yang mampu memberikan kesejahteraan kepada kita. Itu presiden yang utuh. Bukan presiden atau pemimpin wali kota dan gubernur yang kaya, bukan itu tujuan kita. Inilah the real leadership ya, yang digambarkan dalam Al-Quran di sini. Maka niscaya buat kita yang saat ini jangan-jangan seperti katakan Ustaz Zainal ya, kita kufurnya bukan kufur milah tapi kufur nikmat terhadap keislaman kita. Janganlah sampai di keluarga kita yang sakinah ya, mawaddah warahmah yang kita impikan, tapi tindak tanduk kita menjadikan tontonan sebagai tuntunan televisi lebih banyak dilihat dibanding Al-Qur'an. Begitu Ustaz ya. Insyaallah la tahsabannal ladzina kafaru mu'jizina fil ard wa ma'wahum nar wa labisal masir. Kita menjadi orang-orang yang jujur pada diri kita. Kita terletak pada kekafiran yang mana sehingga kita bisa mengkoreksi. Semoga kita tidak menjadi bagian yang dapat azab Allah di dunia dan bagian mendapat azab Allah di akhirat kelak. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.